Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman kathira. Amma ba'd. Nah, pendengar, pemirsa, syarta fit yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini sebagaimana kita akan melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Nah, kita terakhir kemarin sudah masuk di pelajaran yang keempat, ya, ad-darsur rabi', ya, sudah kita baca sebagian tamrin yang ada di pelajaran yang keempat, ya, dan sekarang kita sampai ke tamrin yang berikutnya, ya. Kita ulang sedikit kemarin yang sudah kita pelajari di pelajaran yang keempat di sini, ya, ini tentang huruf jar, ya, tentang harful jar, ya. Sudah kita sebutkan bahwasanya harful jar, ya, itu huruf yang menjadikan kata setelahnya, ya, menjadikan kata yang masuk padanya harful jar tersebut itu menjadi majrur, ya, menjadi majrur yang tandanya di sini dengan kasrah, ya. Naam. Contohnya kata al-baytu, ya, kata al-baytu jika masuk padanya huruf jar, contohnya fi ini merupakan dari huruf jar, ya, maka fi di sini menjadikan kata al-baytu yang tadinya dengan dhamma maka menjadi kasra, menjadi fil bayti, ya, fil bayti yang tadinya dhamma menjadi kasra, ya. Nah, kita baca tamrin yang berikutnya. Ya, ikra waktub. Ya, ikra waktub. Ya, yang pertama di sini, ya, coba kita bacakan. At-talibu fil jami'ati. Ya, at-talibu fil jami'ati. Ya, at-talibu fil jami'ati. Apa maknanya? Ya, pelajar itu di universitas. Ya, pelajar itu di universitas. Nah, coba dibaca nomor dua. Ar-rajulu fil masjidi. Nah, ar-rajulu fil masjidi. Ya, ar-rajulu fil masjidi. Apa maknanya ar-rajulu fil masjidi? Laki-laki itu di masjid. Nah, laki itu di masjid. Ya, laki itu di masjid, ya. Berikutnya nomor 3. Aina tajiru? Huwa fid dukkani. Naam, huwa fid dukkani. Ingat fid dukkani di kasrah. Aina tajiru huwa fid dukkani. Apa maknanya? Di mana pedagang itu? Dia di toko. Naam. Di dalam toko. Di mana pedagang itu? Dia di dalam toko. Nah, berikutnya al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Apa maknanya? Pena itu di atas meja. Nah, pena itu di atas meja. Ya, pena itu di atas meja. Berikutnya nomor 5. Aina Zainabu. Naam, aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Naam, hiya fil fil ghurfati. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Apa maknanya? Di mana Zainab? Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Ya, dia di dalam kamar. Sudah kita sebutkan ya tentang domir kemarin ya. Ada huwa, ada hiya. Domir huwa dengan hiya. Ya, huwa dengan hiya itu namanya domir kata ganti yang dia digunakan kalau huwa untuk menggantikan kedudukan dari kata yang muzakkar atau kata yang berbentuk laki-laki. Ya, seperti nama orang ya atau nama benda yang berbentuk muzakkar ya, berbentuk laki-laki. Sedangkan hiya ini merupakan domir kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kedudukan kata yang muannas, kata yang berbentuk wanita ya. Nah, berikutnya nomor 6. Ainal waraqu? Ainal waraqu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Naam, ainal waraqu? Huwa 'alal maktabi. Apa maknanya? Di mana kertas itu? Mana kertas itu? Dia di atas meja. Naam, dia yakni kertas itu di atas meja. Naam. Berikutnya nomor 7. Ainal mudarrisu? Ainal mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Ainal mudarrisu? Huwa fil fasli. Apa maknanya? Di mana guru itu? Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. Ya, dia di dalam kelas. Ya, guru itu di dalam kelas. Berikutnya Aina Yasirun? Aina Yasirun? Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Ya, aina Yasirun? Huwa fil mirhadi. Apa maknanya? Di mana Yasir itu? Nah, di mana Yasir? Ya, dalam kamar mandi. Dia di dalam ya, dalam WC ya. Dia dalam WC ya, atau di kamar mandi ya. Nah, berikutnya nomor 9. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Naam, asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Apa maknanya? Matahari dan bulan di langit. Nah, matahari dan bulan di langit. Ya, matahari dan bulan di langit. Berikutnya nomor 10. Man fil fasli. Nah, man fil fasli. Man fil fasli apa maknanya? Siapa yang berada di dalam kelas? Nah, siapa yang di dalam kelas ya? Siapa yang ada dalam kelas? Nah. Jadi kita ketika baca kita harus memperhatikan intonasi ya, teman-teman. Kalau baca itu kita semuanya harus memperhatikan intonasi panjang pendeknya. Kalau kita keliru dalam panjang pendek maka bisa mempengaruhi makna. Kalau sudah pengaruhi makna maka ini kesalahan yang fatal. Jadi harus jeli dalam membaca. Harus jeli. Kalau panjang kita baca panjang. Kalau tidak ada bacaan panjang kita tidak memanjangkannya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan berikutnya. Nah, di sini ada sedikit yang harus kita jelaskan ya. Ya, huruf A di situ. Yang punya kitab bisa lihat di halaman 23 ada huruf A di situ. Ya. Nah, ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara dua kata. Kata yang apa namanya? Nama laki-laki. Kata yang dia itu merupakan nama laki-laki dan kata yang dia itu merupakan nama perempuan. Di dalam bahasa Arab, kalau nama laki-laki dan nama perempuan itu dibedakan. Nama laki-laki dan nama perempuan itu dibedakan. Ya. Pertanyaannya, dibedakan dari sisi mana perbedaannya? Nah, itu yang akan kita jelaskan di sini. Nama laki-laki dan nama perempuan, ya, dibedakan dari sisi apa? Dari sisi harokat. Ya, dari sisi harokat keduanya. Teman-teman bisa lihat di dalam kitab. Ya, harokat antara Muhammad dengan Aminah itu berbeda. Perhatikan, ya, dua kata yang harokatnya berbeda. Muhammad ini merupakan nama laki-laki. Ya, merupakan nama laki-laki. Muhammad, ya. Ketika namanya ini laki-laki, maka apa? Maka harokat dari nama ini diberi tanwin. Ini sebenarnya pembahasannya agak apa namanya, panjang lebar ya. Kalau dalam istilahnya itu pembahasan ismul ladzil yansharif, cuma bukan tempatnya untuk kita jelaskan di sini apa namanya penjelasannya secara detail. Nanti aja ada di pelajaran yang terakhir di jilid yang pertama. Insyaallah taala di pelajaran yang terakhir di jilid yang pertama akan kita jelaskan tentang istilah ismul ladzil yansharif. Cuman kita kenal aja di sini dulu. Ya, di sini Muhammad merupakan nama Arab yang dia itu berjenis kelamin laki-laki. Ya. Laki-laki. Maka apa? Maka harokatnya ini kita beri tanwin. Kita kasih tanwin. Jadi dibaca Muhammadun. Ya, harus dinampakkan tanwinnya. Muhammadun. Ini yang pertama. Yang kedua Aminah di sini. Aminah ini merupakan nama perempuan. Ya, merupakan nama perempuan. Lihat harokatnya. Harokat dari Aminah di sini tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Yang ini apa? Yang ini hanya satu harokatnya. Aminatu. Jadi jangan kita baca Aminatun. Nah, ini keliru. Ya, jangan kita baca Aminatun, tapi dibaca Aminatu dengan tidak ditanwin atau dengan satu harokat. Ya, ini harus kita perhatikan, harus jeli di sini ya. Ini perkara yang sepele tapi penting untuk diperhatikan. Karena jangan sampai ketika tidak ada harokatnya, contohnya ketika kita baca harokatnya dihapus, maka bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu ini bertanwin atau tidak bertanwin dari tadi penjelasannya? Ketika dia nama Arab yang laki-laki, maka kita kasih tanwin. Tapi ketika dia nama perempuan, maka kita tidak kasih tanwin. Dan nanti di latihan-latihan setelahnya kita akan baca latihan tersebut, itu tidak ada tanwin, tidak ada harokatnya. Kita akan baca kata-kata yang tidak ada harokatnya. Bagaimana kita bisa kasih harokat dengan benar tadi? Ya, seperti apa yang telah kita jelaskan. Nah, jadi harus diperhatikan ya antara nama laki-laki dan nama perempuan. Kalau nama laki-laki kita kasih tanwin, contohnya Muhammadun. Kalau nama perempuan kita tidak kasih tanwin. Ya, ini hanya diberi satu harokat saja. Nah, berikutnya Khalidun. Nah, ini juga kan. Pokoknya di bawahnya semua itu nama laki-laki. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ya, semuanya bertanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ya, di akhir tanwin. Adapun setelahnya, sampingnya bagian kiri ini nama perempuan semuanya. Nama perempuan. Jadi kita kasih jadi kita tidak memberi tanwin, hanya satu harokat saja. Ya. Aminatu bukan Aminatun. Zainabu bukan Zainabun. Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Semuanya bighairi tanwin tanpa tan tanwin ya. Naam. Jelas ya? Insyaallah taala mudah ya. Iqra waktub ma'a dabti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'a dabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis ya dengan harokati akhir katanya. Ya, baca dan tulis bersama dengan harokati akhir kata. Nah, jadi kita baca sesuai dengan kaidah tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau nama perempuan dibaca bagaimana? Kalau namanya laki-laki, maka kita juga bacanya bagaimana? Bagaimana harus disesuaikan. Nah, coba dibaca. Hamidun. Nah, Hamidun. Ya, jangan Hamidu, tapi Hamidun ya. Berikutnya Zainabu. Zainabu. Ya, jadi Zainabu bukan Zainabun. Ya. Berikutnya Aminatu. Ya. Aminatu. Nah, di sini kan tidak ada harokatnya. Ya, tidak ada harokatnya. Kalau kita enggak tahu seperti apa yang tadi yang sudah kita jelaskan, bagaimana kita baca? Bisa saja Hamidun kita baca Hamidu atau Zainabu kita baca Zainabun. Nah, ini kan keliru. Ya. Nah, berikutnya Ammarun. Ammarun. Berikutnya Sa'idun. Sa'idun. Naam. Fatimatu. Naam. Fatimatu. Berikutnya Maryamu. Maryamu. Naam. Aliyun. Aliyun. Khalidun. Khalidun. Abbasun. Abbasun. Aisyatu. Aisyatu. Muhammadun. Muhammadun. Safiyatu. Safiyatu. Khadijatu. Khadijatu. Naam. Jadi kita baca sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Nama perempuan jangan ditanwin, nama laki-laki kita kasih tanwin. Naam. Berikutnya yang ba. Tadi yang a, sekarang kita masuk di yang ba. Naam. Yang ba di sini kita akan apa namanya? Menyebutkan sedikit tentang faedahnya di sini. Yaitu tentang harful jar yang berikutnya. Kemarin kita sudah dapat dua huruf jar. Yakni fi dengan ala. Ya, kita sudah dapat dua huruf harful jar. Fi dengan ala. Yang mana fi dengan ala tersebut itu huruf jar yang menjadikan kata setelahnya menjadi majrur yang tandanya dengan kasroh. Ya, yang tandanya dengan kasroh. Ya. Naam. Ah, sekarang kita dapat juga dua huruf jar berikutnya. Ya, dua huruf jar. Ya. Ya, ini apa? Ya, ini min dengan ila. Min dengan i ila. Min dan ila. Min dan ila ini merupakan huruf jar. Ya, huruf yang menjadikan kata setelahnya itu menjadi majrur yang tandanya dengan kasroh. Ya, tandanya dengan kasroh. Min dan ila. Min dan ila. Min dan ila. Ya. Min ila. Dua huruf ini huruf jar. Sama seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang kita dapat fi ala. Ya, sudah 4 huruf jar yang kita dapat. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 huruf jar. Kegunaannya sama seperti yang kemarin. Ini apa? Menjadikan kata setelahnya, kata yang masuk padanya huruf-huruf ini, itu menjadi majrur, tandanya dengan kasroh. Ya, tandanya dengan kasroh. Ya, contohnya mi nal baiti. Minal baiti. Lihat di kitab situ. Contoh dalam kitab minal baiti. Ah, minal baiti. Tadi kan min kan, ini min. Tapi di kitab di situ ditulis apa? Mina. Ah, mina di fathah harokatnya. Kan? Di kitab di situ bisa dilihat. Ya, harokatnya di fathah. Yang seharusnya min, tapi kita baca minal di fathah, minal baiti. Yang tadi harusnya sukun menjadi fathah. Jadi minal baiti. Minal baiti, ya. Kenapa sampai bisa menjadi fathah seperti ini? Kan sukun. Loh, kok jadi fathah? Ya, kan min. Min. Ah, sukun. Tapi ketika masuk al-bait, kita tambahkan al-bait, maka menjadi fathah, mina. Bukan min al-baiti lagi. Ya, jawabannya apa? Jawabannya karena di sini ketemu dua sukun. Ya, kita ketemu dua sukun. Asalnya kan min. Nun di sini sukun. Ya, kemudian al-bait. Al di sini juga sukun. Al di sini juga sukun. Nun di sini sukun. Sukun ketemu sukun. Nah, ada nun yang sukun. Di sini juga sukun. Sukun ketemu sukun dalam bahasa Arab tidak bisa dibaca. Ya, ketika huruf sukun bertemu, berpapasan dalam bahasa Arab itu tidak bisa dibaca. Ya, tidak bisa dibaca. Maka harus cari solusi. Bagaimana agar bisa dibaca? Bagaimana agar bisa dibaca? Nah, solusinya apa? Nun yang sukun yang ada pada huruf nun di sini ini di fathah. Jadi di fathah menjadi minal baiti. Ya, minal baiti. Ayahnya minal baiti. Jadi di fathah di sini tadi karena ketemu dua sukun, sukun yang ada pada nun dan sukun yang ada pada alif. Alif lam. Karena sukun ketemu sukun enggak bisa dibaca, akhirnya apa? Nunnya kita kasih fathah. Minal baiti, ha, di sini al-baitinya kasroh. Kenapa? Karena ada min di depannya. Karena ada huruf jar di depannya. Yang sudah kita sebutkan bahwasanya huruf jar di sini menjadikan kata setelahnya itu menjadi majrur dengan kasroh. Jelas ya? Nah, ini sedikit tambahan yang apa namanya harus kita jelaskan di pembahasan min, ya. Nah, jadi minal baiti, kemudian al masjid, al masjidu menjadi ilal masjidi, ya, ilal masjidi. Nah, di sini ada percakapan, ya, ada percakapan, kemudian ada tamrin di sini, ya, percakapan dengan tamrin, ya, tapi mungkin kita tangguhkan di pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala baru kita bahas, ya. Ini tadi sedikit faedah, sedikit tambahan. Semoga apa yang kita jelaskan tadi, apa yang telah dijelaskan tadi, bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita, memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Kita cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.